Bismillahirrahmanirrahim. Zuhurul ajaibi fi sibahu. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi qawlu Isa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya annahu itsbatun minhu alayhi salam li'ubudiyyatihi lillahi azza wa jalla wa annahu makhluqun min khalqillah yahya wa yamut wa yub'ath kasairil khalaiq walakin lahu salam fi hadhihi al-ahwal allati hiya ashaqqu ma yakunu 'ala al-ibad. Ruya annahu lamma wulida Isa 'alayhi salam asbahat al-asnamu manqusatan 'ala ru'usiha fafazi'at ash-shayatin wa lam yadru ma sababu dhalik faja'u ila iblis falamma ra'a iblis jama'atahum sa'alahum fa akhbaruhu fa qala qad hadatha fil ardi hadithun fatara 'inda dhalik wa ghaba 'anhum فمر بالمكان الذي ولد فيه عيسى فرأى الملائكة محدكين به فعلم أن الحدث فيه فأراد إبليس أن يأتيه فلم تمكنه الملائكة من الدنو من عيسى فعاد إلى أصحابه وأعلمهم بذلك وقال لهم ما ولدت امرأة إلا وأنا حاضر وإني لأرجو أن أضل بي أكثر ممن يهتدي. وقال وهب بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فضربه برجله فألقاه بين رجلي عيسى ملطخا بالدم فانطلقوا بي إلى الحاكم فقالوا قتل صبيا فقال ما قتلته فأرادوا أن يبتشوا به فقال ائتوني بالصبي حتى أسأله من قتله فتعجبوا من قوله وأحضروا عنده القتيل فدعا الله فأحياه وقال من قتلك فقال قتلني فلان فقال بنو إسرائيل للقتيل من هذا قال هذا عيسى بن مريم وأن أطاء سلمت مريم عيسى عليه السلام إلى صباغ يتعلم عنده وكان عند الصباغ ثياب وبدا له حاجة للخروج فقال للمسيح هذه ثياب مختلفة الألوان وقد جعلت كل ثوب منها خطا خيطا على اللون الذي يصبغ به فاصبغها حتى أعود من حاجتي هذه فأخذها عيسى وألقاها في جب واحد فلما عاد الصباغ سأله عن الثياب فقال صبغتها فقال أين هي قال في هذا الجب قال كلها قال نعم قال لقد أفسدتها على أصحابها وتغيظ عليه فقال له المسيح لا تعجل وانظر إليها وقام وأخرج كل ثوب منها على اللون الذي أراد صاحبه فتعجب الصباح منه وعلم أن ذلك من الله تعالى. وروي أنه لما كانت مريم بمصر نزلت دهقان وكانت داره يزوي إليها الفقراء والمساكين فسرق له مال فلم يتهم المساكين فحزنت مريم فلما رأى عيسى حزن أمه قال أتريدين أن أدله على ماله قالت نعم قال إنه أخذه الأعمى والمقعد اشتركا فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه فقيل للأعمى ليحمل المقعد فأظهر العجز فقال له عيسى كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتم المال فاعترفا وعاداه. ونزل الدهقان يوما أضياف فلم يكن عندهم شراب فاهتم لذلك فلما رآه عيسى دخل بيتا للدهقان فيه صفان من جرار فأمر عيسى يده على أفواهها وهو يمشي فامتلأت شرابا وعمره حينئذ 12 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Masih dalam cerita Nabi Isa, kemarin setelah melahirkan Siti Maryam putranya Nabi Isa alaihi salam, dengan tanpa seorang bapak, lahir dan membawa ke Baitul Maqdis bayinya, kemudian seluruh keluarganya menangis sambil mengingatkan, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, benar-benar kamu datang membawa masalah yang besar. Kamu membawa anak tanpa dengan seorang ayah. Ayahmu bukanlah seorang yang jelek. Beliau orang yang soleh. Coba, jangan ngomong sendiri. Ibumu bukan seorang pelacur. Dan kenapa harus terjadi yang demikian ini? Maka Siti Maryam tidak menjawab, karena beliau telah menyatakan berpuasa daripada berbicara. Ini nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Siti Maryam memberikan isyarat kepada bayi ini untuk menjawab. Kaget ketika Siti Maryam, ketika keluarganya tadi itu diperintahkan tanya kepada si bayi ini. Fa asyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan berbicara dengan bayi ini? Kamu menghina wahai Maryam kepada kami semuanya. Kami ini meresahkan kamu. Kami ini memikirkan kamu. Lah kok kami sekarang disuruh bicara dengan bayi? Nabi Isa waktu itu lagi menetek. Melepas tetek daripada ibunya. Duduk di pangkuan ibunya dengan bersandarkan dengan kiri. Kemudian berbicara dengan menudungkan tangan kanannya. Sambil berkata, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Berkata si Nabi Isa bayi dengan bahasa yang jelas, bukan bahasa pelat. Aku adalah seorang hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikan aku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh berkah, memberikan manfaat kepada manusia dimanapun aku berada. Wa awsani, dan telah mewasiatkan kepada aku Allah, bisolati, untuk mengerjakan salat, wazakati, mengeluarkan zakat, madumtu hayya, semenjak aku hidup di atas dunia. Wabarram biwalidati, dan aku, Allah menjadikan aku sebagai anak yang bakti terhadap ibuku, karena enggak punya ayah. Bukan biwalidayya, biwalidati, terhadap ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidaklah Allah menjadikan aku seorang yang sombong, angkuh, syaqiyya, seorang yang bermaksiat kepada Allah. Wassalamu alayya yawma wulidtu, dan keselamatan terhadapku Allah berikan di hari aku dilahirkan. wa yauma amutu dan di hari aku dimeninggalkan, wa yauma ub'atsu hayya dan di hari aku dibangkitkan untuk hidup. Kaget semuanya kaumnya tadi itu. Akhirnya hilanglah tuduhan terhadap Siti Maryam bahwa beliau adalah berzina dan mengetahui bahwa anak ini adalah manusia pilihan Allah. Dari ucapan Nabi Isa ini, maka kita akan bisa memahami bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan Ibnullah, bukan anak Tuhan. Beliau adalah lahir sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan, sebagai manusia yang menjadi tanda atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah memerintahkan kepada satupun untuk menyembahnya. Beliau membawa ajaran tauhid. Tidak ada bahkan di Bible pun, saya tidak katakan Injil karena sudah berubah. Bible. Di Bible itu tidak ada satupun perintah dari Nabi Isa atau Yesus, sembahlah aku atau menyatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada. Kalau kita mau berbicara tentang Bible, dengarkan baik-baik. Kalau Anda mempunyai Bible, bisa Anda buka nanti. Di Ulangan pasal 4 ayat 35. Dikatakan di sini, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali di Dia. Paham enggak maksudnya? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali di Dia. Apa itu? Ajaran apa? Ajaran tauhid, la ilaha illallah. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus. Siapa menjawab? Yesusnya, Nabi Isa maksudnya. Hukum yang terutama ialah, hukum pertama, awwalu wajibin alal insani. Pertama yang wajib ini, hukum pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Kul huwallahu ahad. Ma'rifatul ilahi bistiqani. Sama ajarannya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keluaran 20 ayat 2 sampai 4. Ayat ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kalau kita baca semuanya, tidak ada yang mengajarkan Tuhan selain Allah. Itu karangan, saudara. Karena itu, kita menyatakan Nabi Isa itu adalah orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah, tapi kemuliaan itu tidak menjadikan dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai hamba pilihan Allah. Inni Abdullah. Ini Abdullah. Kemudian Allah subhanahu Nabi Isa menyatakan Ataniyal kitab. Allah memberikan kepada aku adalah kitab Injil. Siapa yang memberikan kitab Injil? Allah. Karena itu yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah firman Allah, bukan karangan Markus, karangan Matius, kalangan Lukas, karangan Yohanes, apalagi ditambahi surat-surat Paulus kepada raja. Itu namanya bukan yang diterima oleh Allah kitab Injil, tapi itu adalah tulisan manusia yang diklaim menjadi kitab suci. Ataniyal kitab. Kita percaya dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Maryam dari Allah. Tapi kita tidak percaya dengan yang ditulis oleh manusia yang dinisbatkan itu adalah yang diterima Nabi Isa. Lo ditulis kok. Kejadiannya itu orang yang menulis, kemudian dinyatakan wahyu. Mana bangkin wahyu ditulis? Wahyu itu yang keluar dari Nabi Isa. Karena itu jika Anda mempelajari Bible, Anda akan mengetahui bahwa isinya itu bukan yang diucapkan Nabi Isa, tetapi orang menceritakan Nabi Isa. Silsilahnya Yesus. Duh, ini wahyu dah ini. Ini kan orang menulis, bukan berarti Tuhan itu memberikan wahyu menceritakan dari lisan Nabi Isa. Karena itu kita enggak terima itu semuanya. Yang benar Injil yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Dan itu semuanya adalah benar keadaannya, tetapi di otak-atik dirobah-robah. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku benar-benar menjadikan Al-Quran ini, aku Allah yang menurunkan Al-Quran ini, dan aku Allah benar-benar akan menjaga ini Al-Quran. Wa inna lahu lahafidzun. Allah menjaga. Dan juga Allah menciptakan makhluk untuk menjaga Al-Quran, di antaranya umat Muhammad ini. Subhanallah, ini Al-Quran, saudara. Anak Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, paham ya? Anak Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab kadang-kadang di bawah 15 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Tidak ngerti loh bahasa Arab. Bukan paham. Model kan, apal 30 juz tapi gak ngerti artinya. Kira-kira bisa gak apal Bible bahasa Inggris gak ngerti artinya? Satu lembar aja sulit, saudara. 30 juz belum lagi yang faham artinya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Aku jadikan Qur'an tadi itu gampang untuk diingat. Anda apal surat Yasin, anak Anda apal surat Yasin, enggak pakai ngapalkan, cukup sering mendengarkan apal. Padahal panjang loh itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala buktikan kebenaran yang ada ini. Di Indonesia, kalau Anda baca Al-Quran sama enggak dengan yang ada di Saudi? Sama. Kalau Anda ke Jepang juga sama. Kalau Anda ke Inggris juga sama. Tapi kalau bukan Al-Quran, kalau Anda bukan menjadi orang Islam, di Indonesia Anda membaca Bible bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau ke Jepang, Anda gak bisa baca Bible di Jepang. Kenapa? Bahasanya bahasa Jepang. Kalau ada di Belanda, bahasanya bahasa Belanda. Orang Maduro Toto kalau baca Al-Quran sama dengan yang ada di Mekah. Tapi kalau bahasa kitab yang lainnya enggak bisa loh itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan Al-Qur'an dengan satu bahasa dan itu bisa dibaca sekalipun tidak mengerti artinya. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Isa menyatakan apa? Wa ja'alani nabiyya, dan aku diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, bukan anak Tuhan. Yang tidak percaya Nabi Isa itu adalah nabi, kafir hukumnya. Kita enggak boleh membeda-bedakan antara para nabi yang diangkat oleh Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi Isa menyatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku dijadikan makhluk yang penuh berkah, banyak memberikan manfaat dimanapun aku berada. Benar sekali, Nabi Isa adalah nabi yang berkah. Memang pilihan Allah. Mulai dari kecil berkah Nabi Isa. Diceritakan bahwa Nabi Isa ini pernah lagi main-main dengan beberapa temannya anak-anak. Kemudian ada seorang anak yang cukup gede. Dia tadi itu menendang anak kecil. Rupanya tendangannya keras. Setelah ditendang, jatuhnya persis dekat Nabi Isa. Waktu itu masih kecil Nabi Isa. Berlumuran darah, mati itu anak. Orang gak tahu kalau ditendang sama anak yang gede tadi itu. Dianggap Nabi Isa yang membunuh. Wah, ribut. Ini dibunuh ini, anak dibunuh sama ya, anak kecil itu. Nabi Isa dituduh sebagai pembunuh. Nabi Isa bingung. Maka talto, enggak, aku enggak bunuh. Enggak bisa ada di mukamu ini. Dia ada di mukamu mati. Wah, ketika sudah terpaksa mau dihakimi, mau ditangkap, udah mana anak kecil yang mati tadi itu, Nabi Isa? Kenapa? Udahlah, mana? Datangkan, dibawa. Nih, anaknya. Ditanya anaknya. Man gotalak, siapa yang bunuh kamu? Melek itu anak. Buka matanya. Fulan itu yang bunuh aku. Waget. Itu anak itu. Fulan yang membunuh aku. Udah, dengar kah? Bukan aku kan? Kata Nabi Isa. Yang bunuh. Orang-orang kaget. Loh. Tanya sama si anak yang terbunuh tadi. Siapa ini? Kata dia. Ini Isa Al-Masih. Mulai saat itu ramai dah orang-orang. Wah, hebat ini anak. Yang udah mati bisa bangun lagi. Itu merupakan irhas. Itu merupakan tanda kenabian daripada Nabi Isa alaihis salam. Berkah. Ada kejadian lagi diceritakan. Siti Maryam waktu itu menyerahkan Nabi Isa kepada seorang tukang sarung atau kain yang mewarnai kain, apa itu ya? Hah? Iya, tukang winter kain itu yang mewarnai karung, sebal kalau bahasa Arabnya. Ya, sini batik tapi bukan batik, ini mewarnai. Suruh di situ Nabi Isa, udah di situ Nabi Isa. Kemudian ada satu orang membawa pesanan beberapa kain putih untuk diwarnai. Ini kasih warna biru ya, dikasih benang biru. Ini kasih warna hijau ya, dikasih benang hijau. Ini kasih warna kuning ya, kasih benang kuning. Ada beberapa warna begitu yang dipesan. Panggil Nabi Isa, nanti ini warnai dengan sesuai dengan warna benang yang sudah dikasih tanda itu ya. Oh iya, iya. Udah ditinggal, Nabi Isa orangnya banyak ibadah. Waktu saatnya untuk ngecelup, dicelup semuanya, pure. Datang si orang yang dititipi Nabi Isa tadi itu sama ibunya. Udah kamu kerjakan? Udah. Di mana itu? Hah? Kamu jadikan satu di sini? Iya. Rugi aku, rugi. Waduh, saya dituntut sama orang kalau begini nih. Gimana kamu itu kok enggak paham-paham saya jelaskan? Paham enggak tadi? Apa? Ya, sesuai dengan warna masing-masing kan? Iya. Lah kok satu warna begini? Mana mungkin ini terjadi? Sebentar. Diambil. Ternyata berbeda-beda warnanya. Aja ditiru cuma. Itu irhas. Hah? Itu irhas. Ada satu kejadian yang aneh. Waktu Siti Maryam sampai di kota Mesir, beliau mampir ada di salah, ya mungkin wali kotanya Mesir ya, saat itu bersama Nabi Isa. Waktu itu masih kecil Nabi Isa. Wali kotanya Mesir saat itu menjadi tempat datangnya si fuqara wal masakin, tempat untuk berlindungnya orang fakir miskin. Perhatian sama fakir miskin wali kotanya. Satu saat harta milik si wali kota ini ada yang nyuri. Siapa lagi yang masuk? Yang masuk orang fakir miskin kok. Cuma wali kota ini tidak pernah curiga dengan fakir miskin ini. Siti Maryam nggak enak, susah Siti Maryam, sedih. Kok saya datang ke situ kok ada barang yang berharga tercuri ya? Dilihat sama Nabi Isa, ibunya kok susah. Kenapa bu? Ya ini nak, ini wali kota ini kita datangi kecurian malahan. Pingin tahu pencurinya bu? Iya kepingin tahu, siapa ya? Yang nyuri orang yang buta sama orang yang lumpuh. Mereka kerjasama, dua orang ini kerjasama untuk nyuri bu. Gimana? Jadi yang lumpuh ini digendong sama yang buta. Nanti yang lumpuh ini ngasih aba-aba, kanan, kiri, maju ke depan, ambil barangnya, udah. Jadi enggak ketara nyurinya. Paham nih? Kemudian panggil si yang buta dengan yang lumpuh. Coba kamu buta angkat ini orang yang lumpuh. Gak kuat saya, pura-pura gak kuat. Gak kuat saya. Loh, tadi malam kok kuat, kata Nabi Isa. Kaget. Kok tahu kamu? Ngaku gak? Iya saya tadi malam, kata dia. Akhirnya ngaku dia. Nah, ini adalah satu bukti bahwa beliau Nabi Isa Allah berikan kelebihan yang luar biasa mulai dari kecil. Beliau juga pernah mampir ada di satu tempat wali kota. banyak tamu saat itu, cuma enggak ada minuman. Minum, bukan minum anggur, minuman maksudnya. Sumpah ini wali kotanya, gimana cara menghormati tamu kita ini? Gimana? Nabi Isa jalan-jalan, kemudian di situ ada beberapa tempat untuk minum, diules dengan, diusap dengan tangannya. Dilihat penuh semuanya yang diusap dengan Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Penuh berkah. Karena itu jangan ada orang yang mengingkari enggak ada berkah. Berkah itu ada. Allah berikan berkah kepada Ka'bah. Bangunan, tapi Allah kasih Allah jadikan dia berkah itu bangunan. Inna awwala baitin wudi'al nas lalladzi bi baikah mubarakan. Allah jadikan sekitar Baitul Maqdis itu penuh berkah. Alladzi barakna haulahu. Allah jadikan malam, saat malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an itu adalah penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Boleh tak duduk nongkon wakil di ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berikan berkah, berkah, berkah, berkah. Nabi Isa dikatakan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Berkah, berkah, berkah. Allah banyak berikan berkah kepada manusia. Lah kalau Nabi Isa itu adalah penuh berkah, Nabi Muhammad enggak punya berkah. Yang benar ente. Tentunya lebih utama daripada Nabi Isa alaihi salam. Itu satu keyakinan umat Islam. Enggak boleh ambil berkah dari Nabi Muhammad. Nah, enggak baca kitab, ini enggak baca Quran namanya. Hah? Karena itu, yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangannya Nabi itu penuh berkah. Dan itu dinampakkan dari makanan dan minuman. Didoai sama Nabi SAW. Berkah. Banyak. Makanan yang sedikit menjadi banyak berkah. Kenapa? Berkat tangan Nabi SAW yang penuh berkah. Air dikit. Pasukan banyak saat itu. Perlu minum. Perlu untuk wudu. Kuda-kuda juga perlu minum. Kemudian onta-onta juga perlu minum. Dikumpulkan air yang sedikit. Dimasukkan tangannya Nabi. Suruh menuhi semua wadah-wadah mereka. Bahkan untuk minuman binatang-binatang. Mereka semuanya penuhi itu wadah-wadah. Binatang-binatang seger semuanya. Dilihat ternyata dari sela-sela jari jemari Rasulullah keluar air, saudara. Ya dahu tadharu barakatuhuma. Tangannya Nabi penuh berkah. Mau enggak berkah gimana Rasulullah, kekasih Allah. Malah ulama menyatakan, tahukah kamu air yang keluar dari tangannya Nabi itu lebih mulia, lebih utama daripada air telaga Kautsar. Air telaga Nabi Muhammad nanti di hari kiamat yang sumbernya dari surga. Lebih mulia itu. Lebih mulia air yang keluar dari tangannya Nabi. Kalau itu sumbernya dari surga, kalau ini sumbernya daripada tangan kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Enggak ada berkah Nabi Muhammad. Enggak kenal namanya dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya penuh berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat dengan Nabi, wah dapat ganjaran gede. Pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nyebut Nabi udah berkah, apalagi cinta dengan Nabi, apalagi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Isa berkata, wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah mewasiatkan kepada aku untuk mendirikan sholat. Cuma sholatnya enggak sama dengan kita. Sholat-sholat dahulu itu pagi dan sore. Sholat kita 5 waktu. Ini khusus untuk umat Muhammad. Sebelumnya juga ada sholat. Nabi Zakaria dikatakan wanadhul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sholat. Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min durriyati. Mereka juga mendirikan sholat. Nabi Isa pun menyatakan wa ausani bis sholah. Sholat itu ada zaman dahulu, cuma bukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Sholat, Nabi Isa itu sholat. Pengikut Nabi Isa yang gak sholat berarti gak nurut Nabi Isa. Bukan nyanyi-nyanyi. Sholat. Bukan nyanyi-nyanyi ibadah itu. Sholat, sholat ibadah itu. Wa ausani bis sholah. Wa zakah. Dan Allah mewasiatkan aku zakat, mengeluarkan zakat. Keluar harta zakat, diberikan kepada yang berhak. Zakat itu bukan hal yang baru, juga syariat-syariat dahulu. Cuma kita zakatnya lebih terperinci. Puasa juga begitu. Umat-umat dahulu juga melaksanakan puasa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu puasa sebagaimana juga diwajibkan puasa kepada umat-umat yang lebih dahulu. Cuma untuk umat Muhammad puasa Ramadan, yang lainnya bukan puasa Ramadan. Di antaranya puasa Asyura. Aku diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa dan zakat semenjak aku hidup. Wa barram biwalidati, aku Allah mewasiatkan kepada aku, merintahkan kepada aku untuk aku menjadi anak yang bakti terhadap ibuku. Nabi Isa menyatakan anak berbakti kepada ibuku. Bukan ayahku, berarti enggak ada bapak Tuhan. Yang ada Tuhan toh enggak pada bapak. Ibuku. Tuh lihat. Sekarang saya mau tanya. Mana yang lebih utama, ibunya Nabi Isa atau Nabi Isa? Jelas Nabi Isa lebih utama. Karena beliau seorang rasul. Ibunya, sekalipun itu ibunya, Nabi Isa lebih utama daripada ibunya sendiri. Begitu Nabi Muhammad lebih utama daripada ayah. Bahkan lebih utama dari semua nenek kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah makhluk yang Allah muliakan dari seluruh alam. Cuma Allah tetap memerintahkan bakti sama orang tua. Walaupun kamu lebih mulia, bakti lo ya sama ibu kamu. Tuh lihat bagaimana. Jangan merasa lah kalau udah jadi anak yang hebat gak bakti sama orang tua. Lihat ini, Nabi aja diperintahkan masih bakti sama orang tua. Hati-hati. Gak ada nilainya manusia itu kalau durhaka sama orang tua. Alim tapi durhaka, percuma masuk neraka. Ahli ibadah durhaka, masuk neraka. La yadkhulul jannata ak, kata Nabi. Enggak masuk surga orang yang durhaka. Allah itu memerintahkan makhluk ini syukur kepadanya karena pada hakikatnya semua adalah dari Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jangan lupa syukur juga sama bapak dan ibumu. Kenapa? Yang paling berjasa. Kalau anda terima kasih kepada orang yang ngasih duit kepada kamu, itu adalah satu keharusan. Kalau kamu itu terima kasih kepada dokter yang ngobati kamu, itu satu keharusan. Kalau kamu itu terima kasih kepada guru yang mengajari kamu, itu satu keharusan. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tapi yang lebih top lagi, terima kasih kepada bapak dan ibumu. Nih, tak kasih gambaran. Kalau kamu lahir, bapak ibumu mati, siapa yang ngurus? Kalau kamu kencing sama berak itu orang jijik lihat kencing dan berak kamu. Tapi ibu kamu bersihkan tidak pernah jijik dengan kencing dan berak kamu. Bertahun-tahun. Nyucikan pakaian kamu tidak pernah bosan. Masakan untuk kamu, nyuapkan makan untuk kamu. Tidak pernah dia merasa keberatan. Orang tua kamu ada yang mancal, ada yang macul. Sampai utang-utang untuk membiayai kamu. Gak pernah keberatan. Saya yakin kalau orang lain keberatan. Bib Taufik, saya titip ya. Anak saya 5, saya mau istirahat. Tak kaplak ini kan. Enak temen. Tapi bagaimana orang tua Anda? Ya Allah. Yang penting anak saya kenyang walaupun lapar gak apa-apa. Yang penting anak saya sehat walaupun saya sakit, siap. Yang penting anak saya berhasil walaupun saya utang-utang, enggak apa-apa. Dua orang yang sangat berjasa ini, ternyata sudah anaknya berhasil. Bapak ini goblok memang. Emak ikarabe dewe, bodoh. Kira-kira orang ini mau diapakan? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Anishkurli wali walidek, syukur sama aku, syukur juga sama bapak dan emakmu." Enggak bisa kamu balas jasanya bapak dan emak. Saya mau tanya, kalau di Bali ini, dia di Bali. Orang tua kamu misalnya sekarang sakit berak di tempat, kencing di tempat, saya yakin kamu jijik membersihkan. Jijik bayar orang untuk membersihkan. Tapi bagaimana orang tua masih kon geding ini, seumpamanya sakit berak di tempat, orang tua kamu sanggup nyawai kamu? Gak bisa dibayangkan. Karena itu pulang dari majelis ini, salamano sama orang tua, syukur sama orang tua, bapak dan mak kamu, minta maaf, hormati setinggi-tingginya mereka. Karena tidak ada yang paling berjasa setelah Nabi Muhammad ada di atas bumi ini melebihi daripada ayah dan orang tua kamu untuk kamu. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan orang yang maksiat. Enggak ada ceritanya Nabi sombong. Walaupun maaf kalau bahasa sekarang, tapi bukan begitu sebetulnya. Sakti mondroguno, sakti luar biasa, tapi tidak pernah sombong. Tidak pernah sombong. Para nabi itu tawadu, tidak melihat dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Nabi sekarang iso bedek sombong. Nih, Tom. Cocok. Gimana? Ini jabaron ini. Gak sholat lagi. Jangan sombong jadi orang. Ngeledek. Dibacok gak mempan. Tumbai bodol. Digunting rambutnya. Gunting sing bodol. Saking hebatnya. Ternyata matinya kalah dengan nyamuk. Kena damem berdarah mati. Ngeledek enggak? Udahlah, jangan menjadi orang yang sombong. Nanti Allah akan buktikan orang-orang yang sombong itu mati nih ngeledek. Kesetrum mati. Ngeledek. Manusia itu lemah. cuma durung wayahe. Hah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Terakhir Nabi Isa menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu, dan keselamatan ada di hari aku dilahirkan dan hari aku mati dan hari aku dibangkitkan hidup. Sebagian orang ngartikan enggak apa-apa selamat Natal dengan dalil ini, goblok. Tapi Ibn Katsir menyatakan, dengarkan baik-baik. Ibn Katsir menyatakan dalam tafsirnya, qalu Isa wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, annahu itsbat minhu alaihi salam li ubudiyyatihi lillah azza wajal, wa annahu makhluq min khalqillah yahya wa yamut wa yub'ats ka sa'iril khalaiq, walakin lahu salam fi hadhil ahwal allati hiya ashaq ma yakunu 'alal ibad. Kalimatnya Nabi Isa, keselamatan aku dilahir, hari aku dilahirkan, aku dimatikan, aku dibangkitkan kembali. Itu ucapannya Nabi Isa, bukan berarti buatlah selamat Natal untuk kelahiranku, ucapkan selamat Natal untuk kelahiranku, tapi itu membuktikan aku ini hamba Allah loh ya, lahir seperti hamba Allah yang lainnya, bakalnya juga mati sebagai hamba Allah yang lainnya, bakalnya nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi daripada kematian sebagai hamba Allah yang lainnya, cuma aku mendapatkan assalam, aku mendapatkan keselamatan baik dalam kelahiranku maupun matiku maupun alhamdulillah maupun nanti di hari kiamat. Tekon di ngertekno dalile selamat Natal toko iki. Hati-hati lo ya. Saya mau tanya. Lahirnya Nabi Isa itu sebagai apa? Abdullah. Ini Abdullah, aku sebagai hamba Allah. Tapi kalau orang non muslim mengartikan lahirnya beliau adalah lahirnya anak Tuhan, podo apa sama? Podo apa sama? Ndak blas wis, ya ndak sama, ndak podo. Mau dikatakan enggak apa-apa dari mana? Dan lihat konteksnya di sini. Ini ucapannya Nabi Isa, jangan dipotong-potong. Lihat, orang-orang yang di luar muslim itu ajarono seperti Nabi Isa menyatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Allah pokon putung ngono dik, wassalamu yawma wulidtu tok. Kongkon ngucapno begitu yang lainnya. Jangan kamu putung ngono dik, ini wassalamu yawma wulidtu berarti ndak apa-apa ngucapkan selamat Natal. Ucapkan juga yang lainnya. Nabi Isa itu adalah bukan anak Tuhan, Nabi. Nabi Isa itu adalah Abdullah. Nabi Isa itu adalah diperintahkan sholat oleh Allah, diperintahkan zakat. Nabi Isa begitu seharusnya. Lah kok dipotong? Karena itu hati-hati ya, bahwa mengucapkan selamat Natal haram hukumnya. Loh, berarti kita ini tidak bisa toleransi dengan agama yang lainnya. Toleransi. Orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen, Katolik, pergi gereja jangan diganggu. Gereja jangan diganggu. Mereka beribadah jangan diganggu. Cuma kamu jangan menjadi seperti orang Kristen. Ibadah kamu lain diatur Islam, ibadahnya orang Kristen lain, tidak sama dengan ibadahnya kita. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Agamamu sendiri, agamaku sendiri. Selesai. Kita jadi tetangga, saling menghormati tetangga. Kita bekerja, saling memberikan keuntungan dalam bekerja. Urusan agama, dah iso bersama-sama. Harus berbeda-beda. Wajib begitu, enggak oleh jatuh no sici. Tidak boleh dijadikan satu, itu tidak boleh. Kita enggak senang kalau ada orang anarkis bakar gereja, caci maki, kita enggak senang. Kita tidak mendukung itu. Itu harus dipertegas oleh pemerintah. Tidak ada la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusyu minal ghayy, sudah jelas mana yang benar dan tidak. Tapi haknya kita adalah untuk membuktikan kebenaran Islam. Haknya kita untuk mengajak, ayo kita menyembah Allah yang satu sesuai dengan ajaran kita bersama. Tidak ada agama yang mengajarkan sembahlah batu, sembahlah patung, sembahlah manusia, sembah kepada Allah. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Karena itu, alhamdulillah kita semuanya menjadi orang Islam. Mohonlah kepada Allah untuk tetap menjadi Islam sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita semuanya tidak ingin mencaci siapapun, tapi kita ingin ayo kembali kepada ajaran yang benar, yang tidak meyakini kecuali hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita semuanya tetap menghormati orang-orang yang dimuliakan Allah, tapi tidak sampai menyamakan makhluk Allah dengan pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung di malam yang mulia ini. Beberapa hari lagi sudah kita ditinggal Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur sampai di tahun yang akan datang. Dan malam ini adalah malam ke-27 Ramadan. Jangan sampai disia-siakan. Menurut pendapat Ibnu Abbas, Lailatul Qadar malam 27. Karena beliau mempunyai penelitian tersendiri. Seluruh Al-Quran 30 juz, Allah menyebutkan Lailatul Qadar cuma 3 kali. Cuma 3 kali. Di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3. Wis ana maning, Lailatul Qadar itu cuma disebutkan 3 dalam Al-Qur'an. 3 disebutkan. Kalau dihitung Lailatul Qadri, jumlah hurufnya itu 9. Lailatu lam ya lam ta berapa? Lam ya lam ta 4. Al Qadri alif lam qaf dal ra berapa? 5. 4 tambah 5 9. Lailatul Qadar itu adalah 9 huruf disebutkan dalam Al-Qur'an 3 kali. 9 kali 3 berarti nilainya 27. Itu isyarat menurut Ibnu Abbas Lailatul Qadar adalah malam 27. Cerdasnya Ibnu Abbas. Aku ambil kawan mau codok mau lebih enak mikir blas. Kalau duit, wah cerdas ngitung. Iki untungnya sakmi ini. Lailatul Qadar tidak cerdas blas. Karena itu malam ini jangan disia-siakan. Apalagi banyak hadis Nabi untuk memerintahkan kita berusaha mendapat malam Lailatul Qadar ada di puluhan ganjil terakhir bulan Ramadan. Dan beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Semoga insya Allah kita menjadi orang yang beruntung ada di bulan Syawal.